sedih, ku pergi dan akan kembali. Ku berharap kau mampu menungguku sampai ku kembali untuk menjemputmu. Aku berjanji akan setia padamu. Tak mungkin bisa ku lupakan dirimu selama ku masih bernyawa. Hanya kau permata dalam hatiku. Karena kau cinta sejatiku, sulit bagiku untuk melupakanmu. Walau terbentang jarak di antara kita, kau tetap milikku selamanya. Dalam mimpi.